Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-77 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang an-nar atau neraka dan azabnya, bagian yang kedua. Neraka akan dinyalakan di hari kiamat, dan apabila sudah menyala, dia tidak akan padam. Allah SWT berfirman, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka dinyalakan. At-Takwir 12. Dan Allah berfirman, kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali neraka akan padam, maka kami akan menambah nyala apinya. Al-Isra 97. Neraka bisa melihat, mendengar, dan berbicara. Rasulullah SAW bersabda, akan keluar potongan dari neraka yang berbentuk leher pada hari kiamat. Dia memiliki dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar, dan lisan yang berbicara. Dia berkata, aku diberi tugas untuk mengadab tiga golongan. Setiap orang yang sombong dan keras kepala. Maksudnya, dalam menentang kebenaran. Orang yang berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Dan orang-orang yang menggambar, yaitu menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Pintu-pintu neraka ada 7. Allah SWT berfirman, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Neraka memiliki 7 pintu. Setiap pintu ada bagiannya. Al-Hijr 44. Maksudnya, akan dimasuki penghuni neraka sesuai dengan amalannya. Pintu-pintu tersebut akan dibuka langsung ketika penduduk neraka sampai di depan pintu neraka tanpa adanya syafaat. Lihat Az-Zumar 71. Di bulan Ramadan, 7 pintu ini akan ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah masuk orang-orang kafir ke dalam neraka, maka pintu-pintu tersebut tidak akan dibuka untuk mereka. Allah SWT berfirman, alaihim narum mu'sadah, bagi mereka neraka yang tertutup. Al-Balad 20. Neraka memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan kedahsyatan azabnya. Orang-orang munafik berada di tingkat paling bawah. Allah SWT berfirman, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkat paling bawah dari neraka. An-Nisa 145. Dan orang yang paling ringan adabnya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan adabnya adalah orang yang memakai dua sandal dan dua tali sandal dari api. Akan mendidih otaknya dengan sebab keduanya, seperti mendidihnya periuk. Dia tidak melihat ada orang yang lebih keras azabnya daripada dia. Padahal sesungguhnya dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahan bakar neraka adalah orang-orang kafir, batu, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha. Allah SWT berfirman, فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Maka hendaklah kalian takut dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Al-Baqarah 24. Dan Allah berfirman, إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kalian akan memasukinya. Al-Anbiya 98. Api neraka adalah api yang sangat panas. Dan telah berlalu bahwasanya api di dunia adalah satu dari 70 bagian api neraka. Tidak ada kesejukan sama sekali di dalam neraka. Benda-benda sekitar yang diharapkan memiliki kesejukan ternyata merupakan azab tersendiri bagi penghuninya. Angin yang sangat panas, air yang mendidih, dan teduhan atau naungan dari asap yang hitam. Allah berfirman, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, betapa sengsaranya golongan kiri di dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih, dan teduhan asap yang hitam. Teduhan yang tidak dingin dan tidak menyenangkan untuk dipandang. Al-Waqi'ah 41-44. Dan Allah berfirman yang artinya, pergilah kalian kepada teduhan yang memiliki tiga cabang, yang tidak menaungi dan tidak melindungi dari api neraka. Sungguh neraka akan melemparkan percikan api sebesar istana. Maksudnya, tinggi dan besar. Percikan api tersebut seperti unta-unta hitam yang condong ke warna kuning. Al-Mursalat 30-33. Penghuni neraka adalah orang-orang kafir yang terdiri dari orang-orang musyrik, ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang munafik. Allah berfirman, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik berada di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Al-Bayyinah ayat 6. Dan Allah berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam semuanya. An-Nisa 140. Di antara penghuni neraka adalah Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Lihat surat Hud 98. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. At-Tahrim ayat 10. Serta Abu Lahab dan istrinya. Lihat surat Al-Masad 1-5. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.